Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Falhamdulillah ikhwana fid din hafizani wa hafizakumullahu jami'a. Tayyib, jadwal rutin kita yang biasanya Senin dan Selasa, di mana kita pada malam kemarin, begitu pula seharusnya malam ini kita membahas dari kajian rutin kita dari bab fikih, yaitu kitab Sifatus Salat karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kemarin kita sampai pada permasalahan An-Nuhud atau bangkit minas sujud, dari sujud ilal qiyam, bangkit dari sujud kedua pada rakaat-rakaat ganjil, rakaat pertama maupun rakaat ketiga, menuju rakaat kedua maupun keempat. Dan khilaf para ulama, perbedaan pendapat di antara ulama tentang, yaitu bagaimana di antara tata cara ataupun kaifiyah dalam seseorang berdiri menuju rakaat berikutnya. Dan semakin digali dan dipelajari di sana, semakin dalam furu' perkara-perkara seputar permasalahan ini, sehingga karena beberapa hal, di antaranya ada dua hal yang saya ingat menyebabkan saya mengusahakan untuk menundanya hingga pekan depan biiznillahi ta'ala tentang pembahasan ini, di mana kemarin disebutkan secara global tentang jalsah al-istirahah, duduk istirahat sebelum bangkit berdiri. Seorang dari sujud tidak langsung tegak, akan tetapi duduk sebentar kemudian baru berdiri. Telah kita sebutkan ada yang memandang itu sunnah mutlak, dilakukan setiap saat. Yang kedua, ada yang berpandangan itu tidak disunnahkan, dan itu pendapat Imam Ahmad, sama sekali tidak ada duduk istirahat. Adapun Imam Syafi'i, ada duduk istirahat. Dan ada pendapat yang ketiga, yaitu duduk istirahat hanya apabila seorang membutuhkan, yakni untuk seseorang yang sudah tua, ataukah berat badannya, ataukah sakit, ketika langsung bangkit dari sujud menuju berdiri keberatan, maka dia duduk istirahat sejenak. Kemudian disebutkan kemarin dia bangkit dengan bertopang dengan kedua tangannya, sehingga pendapat yang ketiga merinci hanya disyariatkan apabila dibutuhkan, dan masing-masing menyebutkan dalilnya. Dan ditambah lagi, kita diingatkan, saya khususnya diingatkan tentang sebuah ucapan dari Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam Al-Fath. Beliau pernah menyebutkan bi annahu la talazum bainal julusi wal i'timad, bahwasanya tidak ada konsekuensi, tidak ada keharusan antara duduk istirahat dengan berdiri bertopang dengan kedua tangan. Artinya, kalau kemarin yang kita pahami hanya tiga pendapat, barang siapa yang duduk istirahat sejenak, ketika mau berdiri pasti bertopang dengan tangan, iya kan? Baik. Sementara kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala, ini permasalahan, dua permasalahan yang berbeda. Permasalahan yang pertama, duduk istirahat disyariatkan atau tidak? Duduknya. Yang kedua, apakah bangkitnya bertopang dengan tangan ataukah tidak? Karena tidak ada, Ibnu Rajab mengatakan tidak ada keharusan. Maka bisa saja seseorang berpandangan duduk istirahat sejenak, kemudian ketika hendak bangkit tidak bertopang dengan dua tangan, tapi duduk sejenak, duduk istirahat, kemudian bangkit tapi dengan tanpa tangannya bertopang di tanah atau di tempat sujudnya, tapi pakai duduk istirahat. Sehingga misalkan perkara-perkara ini di sana ya tawassa semakin luas, sehingga subhanallah kita sudah usahakan tadi mulai ba'dal asar diselangi beberapa perkara. Qadarullahu ma syaa fa'al, belum sampai bertemu apa yang kita inginkan. Dan kami khawatir apabila kami paksakan, kami sebutkan dan kami bahas dalam pertemuan ini dalam keadaan belum seluruhnya kita dapatkan, atau belum yakni perkara yang menenangkan dalam bab ini saya pribadi dapatkan, kami khawatir yaitu kurang baik akibatnya, baik bagi saya pribadi maupun hadirin sekalian, di mana setiap perkara itu ada pertanggungjawabannya. Oleh karenanya, karena keraguan tersebut, kita tunda pada perkara pekan depan insyaallah taala. Demikian pula juga bagi orang yang berpendapat bertopang pada dua tangan ketika berdiri, ini pun ada dua sifat kemarin kita sebutkan, apakah sifatul ajin atau ajin, yaitu mengepal tangan sebagaimana dalam hadis, ataukah dengan dibuka biasa bertopang. Adapun tentang duduk istirahat, ini kami yakin dan mantap sebab hadisnya jelas dalam hadis Malik bin Al-Huwairits kemarin, ya, bahwasanya beliau pernah melihat Nabi alaihissalatu wassalam apabila beliau sholat dan beliau hendak bangkit dari sujud kedua, lam yanhab, beliau tidak langsung bangkit, hatta yastawiya qa'idan, sampai beliau tegak duduk, sampai beliau duduk dulu. Dan itu jelas menunjukkan bahwasanya adanya duduk istirahat, ya, di situ. Dan di sana ada permasalahan yang lain dalam bab tersebut, insyaallah taala kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ala kulli hal, dalam pertemuan ini kita hendak saling ingat mengingatkan bagi diri kami pribadi, demikian pula hadirin sekalian, bagaimana hendaknya kita sebagai muslimin kita berusaha sebisa mungkin untuk mencari bekal menghadapi kehidupan akhirat nantinya dalam kesempatan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apakah kesehatan, apakah harta, apakah pemahaman, apakah itu kesempatan dan waktu luang yang bisa jadi tidak didapatkan oleh sebagian saudara kita yang lain. Akan tetapi walhamdulillah, dengan sempurnanya syariat agama kita, betapa banyaknya di sana amalan-amalan yang bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Baik dalam kondisi dia tidak bisa berdiri sambil duduk, dia tidak bisa sambil duduk sambil berbaring, dalam keadaan ia sehat maupun sakit, dalam keadaan ia kaya ataukah miskin, dalam keadaan dia lapang maupun sempit, dalam keadaan dia punya waktu luang maupun tidak, dan demikian wahakadah dan demikian seterusnya. Maka dalam kesempatan ini kita pergunakan hadal waktu ini, dan kita mengharapkan ihtisab kehadirat Allah Subhanahu wa taala di antara waktu yang paling utama dan pendek untuk bisa dimanfaatkan seseorang beribadah di masjid adalah intizarus salat ba'da salat, menunggu dari waktu satu sholat ke sholat berikutnya. Dan waktu terpendek adalah bainal maghrib wal isya, ya. sehingga menunggu di masjid antara satu waktu sholat ke sholat berikutnya, seorang memanfaatkan dengan ibadah di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan suatu amalan. Dan semestinya kita untuk menghadirkan niat. Oleh karenanya para ulama rahimahumullahu ta'ala, betapa banyaknya mereka mengingatkan masalah niat-niat ini, dan mereka mulai di awal-awal kitab tulisan mereka, baik kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab yang lainnya, dikarenakan betapa pentingnya perkara permasalahan niat ini. Dan sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak atau salah seorang tabi'in, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah, berapa banyak amalan yang besar terlihat namun menjadi kecil, ringan dan remeh pada timbangan amal di sisi Allah karena masalah niatnya. Wa kam min amalin saghir, dan berapa banyak amalan yang terlihat sepele dan ringan, tukabbiruhu niyyah, dibesarkan karena masalah niatnya. Karena masalah niat. Dan demikian pula kita yang telah mengetahui bahwasannya kita akan ada pertanggungjawaban kelak, dan itu bukan perkara yang sepele, remeh dan sebentar, namun yang disebut adalah al-haul huruhara yaumul qiyamah. Oleh karenanya sampai disebutkan orang-orang kafir mengatakan di hari besok, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, mereka berkata, yaqulul kafiru ya laitani, orang-orang kafir kemudian berangan-angan, duhai kiranya seandainya aku dulu jadi tanah saja, ya laitani kuntu turaba. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin pula dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwasanya ini bermakna salah satu dari tiga kemungkinan. Apa yang ia maksud berangan-angan menjadi tanah ketika mendapati huru-hara dan ngerinya balasan dan ancaman dari kiamat, maka dia berangan-angan agar menjadi tanah saja. Kemungkinan yang pertama, ini maksudnya ia berangan-angan seandainya belum pernah diciptakan. Karena kita tahu manusia awal pertama kali diciptakan dari apa? Turab, dari tanah. Ayah kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tanah. Kemudian Allah menciptakannya, mengatakannya kun fayakun. Sehingga berangan-angan seandainya aku belum pernah diciptakan saja jadi manusia, sebelum diciptakannya. Atau makna kemungkinan yang kedua, dia berangan-angan seandainya dia seperti hewan-hewan yang ketika sudah dibangkitkan kemudian dikisos satu sama lain, kemudian mereka selesai pengkisosan, mereka dijadikan tanah dan tidak kemudian dimasukkan surga atau neraka. Ini hewan. Maka keadaan hewan-hewan di dunia, yang satu menanduk yang lainnya, yang satu memakan yang lainnya, mendzalimi yang lainnya, satunya merusak dan mengganggu yang lainnya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya mereka besok akan dibangkitkan dan dikisos. Yang tadinya punya tanduk dan dia biasa menanduk yang tidak punya tanduk, maka besok pun akan dibalas dia yang ditanduk oleh lawannya yang dulu dia ganggu. Itu hewan. Yang dia biasa taib menanduk, mengganggu yang lainnya, maka dia dibalas dengan dia juga ditabrak, ditanduk. Setelah selesai pengkisosan, maka dikatakan kunu turaba, jadilah kalian semua tanah. Maka di saat itu orang kafir, ini salah satu kemungkinan. Yang kedua, dia mengatakan yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, seandainya aku jadi tanah. Ya, ini seperti mereka, hewan-hewan tersebut. Sudah selesai penghubungan di antara makhluk, selesai sudah. Tidak ada neraka, tidak ada siksaan, tidak ada yang lain. Jadi tanah saja. Dan kemungkinan yang ketiga, mereka berandai-andai seandainya jadi tanah, yakni seandainya tidak dibangkitkan dari kuburnya. yang sudah mereka lakukan di dunia, diciptakan jadi manusia, beramal di dunia, sudah lewat, dan dia mati dan masuk dalam kubur. Namun dia berangan-angan seandainya tidak dibangkitkan, sudah jadi tanah, tinggal tulang belulang, dan dagingnya semua sudah membusuk dan menjadi tanah. Namun Allah bangkitkan kembali. Namun dia berangan-angan ketika dibangkitkan, ya laitani kuntu turaba, seandainya aku jadi tanah saja, tidak dibangkitkan. Maka manapun makna-makna dari perkara ini, dan kita kembali melihat tafsir, adalah kembali kepada para ulama ahli tafsir, Al-Qurtubi, ya, At-Tabari, Al-Hafidz Ibnu Katsir, As-Sa'di, dan demikian para ulama mufassirin yang lainnya. Sebab Rasulullah SAW pernah mengatakan dan mengisyaratkan kalau nanti dekat akhir zaman akan banyak urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Dan Rasul mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhir sa'ah. Apabila sudah diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Maka kita tidak menafsirkan ayat dengan akal kita. Kita tidak menafsirkan sesuatu dengan pemahaman kita. Lihat bagaimana tafsir Ibnu Mas'ud. Lihat bagaimana tafsir Abdullah bin Abbas. Lihat tafsir para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tabi'in, murid mereka dan murid-murid mereka, dan demikian seterusnya. Maka ini penting. Dan salah satu berkenaan tentang ayat tadi, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir di saat itu berangan-angan, seandainya aku jadi tanah saja. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa mengerikannya, betapa dahsyatnya huru-hara hari kiamat, betapa panjang, melelahkan, dan demikian seterusnya. Sementara dunia itu seberapapun panjang umur seseorang, dibanding dengan akhirat sangat pendek dan tidak ada apa-apanya. Oleh karena disebutkan dalam sebuah hadis, Ar-Rasulullah SAW bersabda, innama mathali wa mathalud dunya, innama mathalud dunya, innama mathali wa mathalud dunya kamathali raqibin istadhalla tahta dhilli syajarah thumma raha wa tarakaha. Sesungguhnya perumpamaan antara diriku dengan dunia, kata Rasulullah SAW, hanyalah perumpamannya seperti seorang pengendara, seorang pelancong, seorang musafir yang dia berteduh di bawah pohon, yang kemudian dia akan pergi dan meninggalkannya. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala bahwasannya sifat, diantara sifat dhil, bayangan, itu ghairu thabit, tidak pernah tetap. Dia selalu berubah. Pagi panjang, semakin siang semakin memendek, bergerak memendek, memendek. Yang tadinya bisa berteduh di sebelah sana jauh, sekarang memendek, memendek bayangannya. Kalaupun sudah sampai atas, tinggal bayangan ada tepat di bawah bayangan bendanya. Kemudian kalau sudah matahari bergeser ke barat, bayangan itu pun berpindah. Yang tadinya bayangan ada di sebelah barat, kemudian berpindah ke sebelah timur. Dan seorang yang ingin berteduh, dia cari bayangan, dia bergeser terus. Tadinya dia berteduh di bagian barat, dia bergeser lagi. Kalau sudah berpindah ke timur, dia bergeser lagi, cari bayangan dan teduhan yang ada. Dia kejar terus, bergerak, begitu dunia. Dan itu pun ingat, dia tidaklah domisili, tempat tinggal dan tujuan utamanya di bawah pohon. Bukanlah seorang musafir itu tujuan utamanya untuk menginap dan berlama-lama di bawah pohon. Namun dia akan meninggalkannya menuju tempat tujuan utamanya. Wahakada, dan demikianlah ini hakikat dunia. Maka seseorang dalam melihat perumpamaan tersebut dan mengetahui bahwasanya dunia itu tatakallab, berubah-ubah. Ya. Kadang dicari berupa geser ke sana, kadang diinginkan demikian perkaranya lain. Ya. Bahkan terkadang berembus angin, kadang tidak. Ya. Kadang panas, kadang dingin. Ya, kadang cuaca terik, kadang hujan deras. Kadang seorang senang, kadang seorang sedih. Dan keadaan selalu berubah-ubah. Akan tetapi seorang muslim meyakini apapun keadaannya akan dinilai, dan kehidupan utamanya adalah di akhirat nantinya. Dan demikian pula disebutkan di antara perkara yang sangat penting, dan ini adalah ilmunya salafun salih. Ini adalah ilmunya para pendahulu kita yang saleh. Ilmu yang pokok dan mendasar di atas segala sesuatu. Di antara pokok iman, al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan disebutkan oleh para ulama, di sana ada fikih akbar, ada fikih asghar. Dalam pelajaran itu ada fikih akbar, ada fikih asghar. Hal-hal yang semacam itu termasuk fikih akbar. Akidah, iman, dan demikian pula berlomba mencari akhirat. Dan perkara yang seperti itu, ulama mutaqaddimin dulu menyebutnya juga fikih, namun fikih akbar. Taib. Dan demikian pula di antara perkara yang lain dari perkara dunia, sebagaimana tadi disinggung, seorang pengendara, seorang musafir, di sisi yang lain dia butuh untuk istirahat. Bukan kemudian dia tidak butuh, saya berteduh di bawah pohon, saya tidak butuh sama sekali untuk istirahat, saya mau langsung menuju tujuan saya. Padahal perjalanannya panjang. Dan kalau dia paksakan, dia tidak mengistirahatkan badannya sampai tujuannya yang panjang, bisa jadi dia tidak sampai tujuan dan mati terpotong di tengah gurun pasir, di tengah perjalanan. Maka dia butuh mengistirahatkan badannya di bawah pohon, nih ya, sejenak. Maka demikian pula manusia hidup, bagaimanapun seorang muslim tahu masa depannya adalah di akhirat, dia tidak bisa meninggalkan dunia. Dia butuh makan, dia butuh minum, dan dia butuh kebutuhan biologis, laki-laki, wanita. Dia butuh taib pakaian, dia butuh yang meneduhkan, dia butuh tempat tinggal, darahan, taib. Labas, tidak mengapa. Dan di sana boleh seorang mengambil perkara-perkara yang mubah. Namun lebih jauh daripada itu, seorang muslim yang tahu ilmu, dia menjadikan perkara-perkara mubah tadi ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap yang mubah pun menjadi kesempatan dan ladang amalannya. Sehingga dia tidur pun berpahala, sehingga dia makan pun berpahala, yang tadinya hukumnya mubah, namun dia niatkan, saya juga butuh untuk makan, saya juga butuh untuk menjaga kesehatan saya, dan kalau mau saya ibadah, butuh nanti untuk bisa bangun fresh, bisa kuat hafalan sekian jam, bisa kuat hafalan sekian lama, ya butuh istirahat, istirahatkan. Kalau nanti saya mau aktivitas atau kesana dan kesini, kita butuh juga istirahat dan makan. Maka ketika dia niatkan seperti itu pun berpahala. Dan itu pun pada perkara-perkara dunia, berapa besar manfaatnya ilmu. Ketika dia tahu ilmu, perkara yang mubah, perkara-perkara dunia pun menjadi berpahala, menjadi bermanfaat ketika dilandasi oleh ilmunya. Di sisi yang lain, lebih-lebih daripada itu, yaitu bagaimana dengan perkara ibadah yang merupakan tujuan utama dia hidup, tujuan utama dia diciptakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih padanya butuh pada ilmu. Apakah ilmu tentang salatnya, ilmu tentang taharahnya, ilmu tentang yang lainnya. Maka betapa besarnya manfaat ilmu. Oleh karenanya para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan ilmu itu, ilmu syar'i, itu adalah sebab utama sa'atuddarain, sa'adatuddarain, kebahagiaan dua dunia, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kuncinya adalah ilmu. Maka meskipun kita melihat dia miskin, namun dia bahagia. Meskipun kita lihat dia sedang sakit, dia pun akan berbahagia. Bukan bermakna kemudian senang dan pingin cari sakit dan cari sengsara, musibah, lah. Karena dia sedang ihtisab, dia sedang mencari pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang menyadari betul keadaan dunia, la yastakir alal hal, tidak akan terus tetap dalam satu keadaan, akan tapi seperti halnya cuaca, kadang panas, kadang dingin, begitu pula kadang dia senang, kadang dia sedih. Kadang dia mendapat nikmat, kadang dia akan mendapat dan diuji dengan musibah. Maka siapa yang mengetahui dia dapat musibah, dia dapat nikmat, itu seperti cuaca, panas dan dingin, maka dia tidak akan terkaget dengan perkara tersebut. Dan pentingnya seseorang untuk membekali menghadapi perkara tersebut, tentunya semua adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dallah, dan setelah Allah Subhanahu wa taala, setelah itu seseorang diperintahkan untuk membekali dengan ilmu. Sebagaimana seseorang butuh untuk menghadapi cuaca panas dengan berteduh, dengan beberapa hal, dengan ketika hujan dia butuhkan dengan mantel dan payungnya atau beberapa yang lain. Maka demikian pula ilmu sangat besar peranannya dalam, yaitu seorang menghadapi segala macam keadaannya, baik keadaan sedang dapat nikmat sehingga dia tidak lupa diri, ujub, kibir, sombong, congkak dan lupa diri, namun dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula dia putus asa dari rahmat Allah, tidak pula dia futur, jatuh dan menyingkir ketika ditimpa musibah. Dan betapa lemahnya kita, dan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita berusaha dan berusaha, setelah berdoa berusaha, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lakukan sebab-sebabnya. Dan salah satu sebab menghadapi perkara-perkara ini adalah ilmu. Maka betapa banyak orang bingung melihat ada kasus ini, ada kasus itu. Namun betapa banyak mereka ahlul ilm, mereka tenang dan tahu permasalahan tersebut bahkan sebelum terjadinya, apa hakikatnya dan bagaimana keadaan semestinya. Dan ini semua dengan al-ilm. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama berpegang erat dengan keduanya, kitab Allah was sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Yang itu juga terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih pada sesuatu apapun itu. In tanaza'tum fi syai'in, syai'in bentuknya nakirah dengan tanwin, dalam fi siyakin nafi atau fi siyakin syart, dalam konteks kalimat bersyarat. In tanaza'tum, jika maka. In tanaza'tum, jika kalian berselisih. Fi syai'in, pada sesuatu. Syai'in dengan tanwin nakirah dalam konteks kalimat bersyarat, tufidul umum, menunjukkan kaidah atau faidah umum, mencakup segala sesuatu yang diperselisihkan. Jika kalian berselisih tentang sesuatu apapun itu, fi syai'in, kata Allah, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Taib. Dan disebutkan oleh para ulama, kembalikan kepada Allah, kitab Allah, kembalikan kepada Rasul, bertanya kepada beliau di masa hidup beliau dan sepeninggal beliau, kepada hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang ketiga adalah bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadith, bukan dikembalikan ke akal masing-masing, namun ikuti pemahaman generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu minta mengikuti jalan mereka. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa golongan orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, yang orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka? Allah sebut di ayat yang lain, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu dari kalangan para nabi, dari kalangan para nabi, demikian pula siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya, termasuk Abu Bakar Siddiq, ujungnya pimpinan. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, termasuk Umar bin Khattab yang ditusuk pada saat mengimami sholat subuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Ya. Dan demikian pula Utsman bin Affan, demikian pula dilabrak rumahnya oleh para pendemo dari Mesir. Ya, hasungan Abdullah bin Sabah al-Yahudi Asy-Syi'i, dan demikian sampai merangsek ke dalam rumahnya dan membunuh Khalifah Utsman dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Qur'an. Dan begitu pula Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim, seorang Khawarij, pemberontak dan mengafirkan pemerintahnya ketika itu, Ali bin Abi Thalib. Dan demikian terus, syuhada wassalihin, dan jalannya orang-orang salih, para tabi'in, para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Sebab dulu sekian lama orang hanya menyatakan kita harus begini, harus begitu. Namun sekarang sudah banyak, kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ibadah, umrah sesuai sunnah. Dalam haji, haji sesuai sunnah. Bahkan ini disebut syariah. Bangnya syariah, ini syariah, apa-apa disebut kembali. Namun seberapa kebenarannya? Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman mereka-mereka ini. Siddiqin, syuhada, salihin. Mohon para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Petunjuk dan jalan al-anbiya, para nabi, para sahabat, dan dalam menafsirkan Al-Quran, kembali kita kepada mereka. Tapi saya sebutkan salah satu contoh, dua contoh tafsir. Salah satunya adalah berkenaan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki maupun wanita. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, dari Adam dan Hawa, dari ayah dan ibu, terus beranak pinak, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Waja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, jadi banyak. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat ini pernah digunakan, dipakai oleh salah seorang tokoh yang ditokohkan di negeri kita, bahkan sebagian menganggapnya wali ke-10. Menafsirkan ayat ini, kemudian mengatakan la haula wala quwwata illa billah, bahwasanya makna ayat ini, sesungguhnya takwa itu bukan monopoli salah satu pihak saja, laki-laki saja bukan, laki-laki maupun wanita bisa bertakwa, dari suku manapun, bangsa manapun dia bisa bertakwa, dari kulit ras bangsa apapun dia bisa bertakwa, kulit putih, kulit hitam, sampai sini benar. Kemudian dia mengatakan begitu pula takwa bukan hanya monopoli umat Islam, agama lain pun bisa bertakwa. Ditafsirkan seperti itu. Sementara apa yang diriwayatkan, dinukilkan dari Umar bin Khattab, Umar mengatakan apa? Al-musyrikun mayattakun, orang yang mempersekutukan Allah, al-musyrikun, tidak bisa bertakwa. Kita kembalikan, kita ikuti tafsiran mana Umar bin Khattab dengan tafsiran ini? Ini satu contoh ayat. Demikian pula suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari, sahabat yang mulia dan yang bukan hanya diutus oleh Umar bin Khattab saja, tapi sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi juru dakwah. Abu Musa al-Ash'ari sana dakwah ke Yaman, Ali bin Abi Thalib ke sana, demikian yang lain, Abdullah bin Mas'ud demikian. Mu'adz bin Jabal dakwah ke arah sana. Abu Musa al-Ash'ari, seorang yang mulia. Suatu ketika beliau di masa Umar bin Khattab melaporkan atau diminta untuk melaporkan catatan-catatan apa yang ada pada negerinya. Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang gubernur di tempatnya dan masanya, Abu Musa al-Ash'ari di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan katib, seorang sekretaris yang biasa menulis untuk beliau, adalah seorang Nasrani. Dan ketika mengetahui hal tersebut, Umar bin Khattab kaget, terperanjat, dan kemudian mengingkari dengan tegas terhadap sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu beliau. Sampai kemudian Abu Musa al-Asy'ari disebutkan dalam sebuah riwayat menjawab, ya Amirul Mukminin, lana kitabatuhu, untuk kami hanya tulisan dia. Dia memang pandai menulis, dia memang pakar dalam bidangnya, menulis, mencatat, mencatat administrasi dan berbagai macam catatan-catatan penting. Bagi kami hanya mengambil manfaat tulisan dia, walahu dinuh, dan milik dia kepercayaannya, keyakinannya, urusan dia. Tapi bagi dia tulisan kami, bagi kami tulisan dia, kata Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan yang maknanya, wallahi ma nuqarribuhum ba'dama ab'adahum Allah, demi Allah kita tidak akan mendekatkan mereka ketika mereka sudah Allah jauhkan. Dan disebutkan kalimat, tiga kalimat seterusnya daripada hal tersebut oleh Umar bin Khattab. Maka lihat bagaimana Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum dalam bab tersebut. Ini hanya salah satu contoh dalam perkara tersebut. Dan sikap tengah bukan bermakna kemudian kaum muslimin tidak bisa bermuamalah, tidak bisa menyapa, apa tidak bisa berkomunikasi, bermuamalah dengan yang lainnya. Lah, itu permasalahan lain. Namun seorang khatib mencatat urusan-urusan yang dia tahu seluk-beluk. Negara, kampung ini, anggarannya berapa, ini kurangannya apa, butuhnya apa, demikian. Dan mengetahui A sampai Z. Dia yang mencatat segala macamnya. Di daerah sana masjid butuh ini, di sana ada petugas-petugas dakwah demikian-demikian, di sana ada kendala demikian dan demikian, di sana butuh minta izin ini dan itu, dicatat semuanya. Dia mengetahui semua hal. Dan ini diingkar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taib. Dan ini bukan taib semata menyangkut satu kasus per kasus tertentu, namun menunjukkan bagaimana pentingnya kita mengikuti kembali kepada tafsir para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan itu pun dalam kondisi keadaan ini sebagai bawahan, khatib, bukan lagi lebih daripada hal tersebut. Dan Ar-Rasul sallallahu wasallam juga perlu dijamak segala sesuatu yang berasal dari beliau, ucapan beliau, praktek ucapan beliau maupun perbuatan beliau. Di sisi yang lain, beliau pernah mengatakan, la astainu bi musyrik, aku tidak akan minta tolong dengan musyrik. Di sisi yang lain, beliau pernah minta Abdullah bin Uraikid, seorang yang musyrik, untuk menunjukkan jalan dari Mekah, atau dari Mekah menuju Madinah, menunjukkan jalan yang selamat dan aman dari kejaran musuh. Padahal dia seorang musyrik, tapi diberi upah untuk menunjukkan jalan. Sebagian mengambil dalil sepihak, sebagian mengambil dalil sepihak. Yang benar adalah mengambil dua-duanya. Ini kapan dan ini kapan. Ini kondisi apa dan ini kondisi apa. Maka dijawab dan dibahas, dijamak dalam perkara-perkara tersebut. Dan ini banyak dibahas di sisi para ulama rahimahullah ta'ala. Dan di sana ada kitab khusus tentang menyinggung tentang permasalahan ini, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, Ahkamu Ahli Zimmah, Hukum-hukum Ahli Zimmah. Ini hanya salah satu contoh kasus yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya, betapa butuhnya kita kepada ilmu, ya, pada semua aspek, bukan hanya dalam masalah sholat kita, ya. Lebih-lebih semakin jauh zaman dengan zaman Rasulullah SAW. Rasul sendiri mengatakan apa? Ja'al Islamu ghariban, Islam di awal datang dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban, dan kelak di akhir zaman ajaran Islam kembali asing. Ya. Taib. Fatubalil ghuraba, beruntunglah orang-orang asing tersebut mencari tahu bagaimana ajaran Rasulullah SAW. Dan termasuk sebab dan perkara penting untuk kita mendapatkan kebahagiaan fidarain, dalam dua negeri, di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan sejenak ba'da azan insyaallah taala. Mohon diazani terlebih dahulu. Fa jazakumullahu khairan. Baik. Dan di dalam banyak kasus, dalam banyak qadhiyah dan masalah, di sana banyak ahlul ilm wal ulama, ya, yang mengetahui kasus-kasus dan permasalahan tersebut. Akan tetapi ada kalanya sering tidak terdengar atau kita tidak dapatkan, bukan karena apa? Ada kalanya di antaranya karena faktor memang karena ilmu pula mereka memandang belum saatnya disampaikan. Namun di saat zaman itu setiap orang bicara, semua orang mengekspos dan memposting, mengirim, itu ibarat ya, obat yang sekian banyak dijual di apotek berbagai merek dan berbagai dosis. Ada orang sakit meraba-raba mencari-cari obatnya sendiri-sendiri. Menurut saya yang ini, menurut saya yang ini, menurut saya yang itu. Sementara mereka gak pakai dokternya. Itu ibaratnya. Sehingga semestinya dokter yang tahu. Kita yang bicarakan ya, demikian dan demikian. Dan bisa jadi istiadatnya dokter berbeda satu dengan yang lain. Akan tapi mereka jauh lebih tahu dan memiliki dasar-dasar dibandingkan dengan orang yang awam gak tahu sama sekali. Ini obatnya, dan untuk kasus seperti ini dosisnya sekian, jangan lebih, jangan kurang. Dan untuk kasus penderita penyakit ini, jangan pakai obat ini, karena ini bisa lebih memperparah penyakitnya yang kedua. Maka mereka mengetahui tentang perkara-perkara seperti ini. Adapun obatnya sekian banyak, kemudian setiap orang meraba-raba, menurut saya coba yang ini ya, saya coba yang ini, kalau saya yang ini, tanpa perantara ahlinya, tanpa perantara dokternya, maka yang terjadi adalah faudo, kekacauan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala membimbing ketika seorang tidak mengetahui sebuah permasalahan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Kita tanya mereka kalau kita tidak tahu. Jangan gengsi, jangan malu. Adapun tiap-tiap orang kemudian fa yu'jibu kulli dzi ra'yin ra'yah. Setiap orang yang memiliki kullu dzira'in, setiap orang yang memiliki pandangan, pendapat, dia menakjubi, dia kagum dengan pendapatnya sendiri dan tidak mau bertanya kepada yang ahli, maka yang terjadi sebagai Rasul mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadris sa'ah. Tunggulah hari kiamat. Semakin mendekati. Dan minal ilm, termasuk di antara ilmu, ada munashrihi fi ba'dil hin fi ba'dil ahyan. Terkadang pada sebagian beberapa waktu, termasuk ilmu adalah belum saatnya disampaikan ilmu tersebut. Karena dengan tadarruj, dengan bertahap, dan Rasulullah SAW demikian pula. Begitu pula uslubul Quran, metode Al-Quran, itu bertahap. Sehingga kalau mereka sudah kuat akidahnya, sami'na wa ata'na sendika dawuh, qala Allah, ini qala Rasul, saya mantap sih, hadisnya sahih, sabda Rasul, siap, mudah. Tapi kalau mereka dengan hadis pun masih belum, dengan Quran belum, maka ini belum saatnya, yang seperti tadi. Namun ketika terjadi dibuka seluruhnya, yang aslinya hukum itu sudah jelas di sisi para ulama, namun memang belum pernah mereka bahas. Kenapa? Karena memang belum waktunya mungkin, karena bertahap dengan beberapa perkara yang lain. Namun sebagaimana tadi, ketika dibuka, diiklankan semuanya obat-obat, setiap orang yang sakit meraba-raba, saya sakit pengen coba obat ini, saya pengen coba obat ini, tidak tanya kepada dokternya, maka yang terjadi kekacauan. Begitu pula setiap orang, menurut saya tafsiran ini begini, menurut saya tafsiran ini begitu. Lihat siapa kita, lihat Ibnu Katsir, lihat Al-Qurtubi, lihat At-Tabari. Dan termasuk di antara ciri disebutkan dalam kitab Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, keutamaan ilmu pendahulu kita dulu dengan orang belakangan, banyaknya dan kuatnya ilmu pada mereka. Dan itu bukan bermakna kemudian setiap orang yang lebih banyak bicara lebih banyak ilmunya. Bahkan keadaan fakta yang ada menunjukkan sebaliknya. Sahabat lebih banyak ilmunya dibandingkan dengan tabi'in, namun lebih sedikit ucapan mereka. Tabi'in lebih dalam ilmunya dibandingkan dengan kalangan adba'ut tabi'in, namun lebih sedikit kalam mereka. Adba'ut tabi'in, begitu pula terus ke bawah. Oleh karena disebutkan wabi basarin nafidhin kufu, dengan cara pandang yang tajam mereka menahan diri. Mereka belum bicara kalau belum memang dibutuhkan, kalau demikian dan demikian. Dan tidak semua mereka jelentrehkan, mereka buka semua. Namun kalau sudah terlanjur terbuka, semua orang membicarakan, sudah sampaikan. Dan demikian mereka ini, yang sebenarnya perkara-perkara tersebut banyak yang mereka ketahui. Dan ini mereka. Dan disebutkan dalam ibarat mereka, man kathura kalamuhu kathura saqatuh, wa man kathura saqatuhu kathura dzunubuh. Barang siapa yang banyak ucapannya, akan banyak dia terjatuh, akan banyak salahnya. Dan barang siapa yang banyak jatuhnya, akan banyak dosanya. Dan demikian seterusnya. Nah, kalau bahasa peribahasa kita, tong kosong nyaring bunyinya. Sebagian orang menganggap, wah, menganggap lebih hebat orang ketika menyampaikan lebih banyak pembicaraannya dan lebih indah penyampaiannya. Betul, memang penting yang namanya menyampaikan pembahasan yang bagus. Akan tapi jangan semata-mata jadi tolak ukur kita adalah bagusnya orasi. Bahkan bisa jadi sebagian, menurut saya ustaz kampung bisa jadi lebih bagus orasinya, khutbahnya dibandingkan dengan syekh ulama kibar. Bisa jadi. Tapi bagaimana ilmunya? Jauh sekali. Semata kaki selututnya, semata kakinya pun tidak ada. Namun dalam berkhutbah dia lebih hebat, lebih bicara. Dan kita tahu, jangankan di antara seorang alim ulama dengan orang yang jauh di bawahnya, atau bahkan ahlus sunnah dengan ahlul bidah, bahkan di antara nabi pun berbeda-beda. Kita lihat Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa AS ketika diperintahkan dakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa berpikir sekian banyak. Meski bukan berarti ingin menyingkir dari perintah Allah, lah. Namun menyadari siapa Fir'aun ini, orang besar demikian, dan bukan karena takut, namun dirinya menyadari kekurangannya. Sehingga berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku dalam dakwah Fir'aun, wahlul uqdatam min lisani, lepaskan kekakuan lidahku. Dan termasuk disebutkan beliau, ini sempat beliau ini termasuk disebutkan gagap dan sulit bicara. Beliau minta didoakan agar saya itu bisa bicara lancar, tidak gagap lagi. Yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami ucapan saya. Dan masih lebih dari itu, minta ditambah, waja'alli waziran min ahli, angkatlah seorang tangan kanan dari keluargaku, Harun akhi, Harun saudaraku. Dalam ayat lain yang disebutkan, Harun ini, huwa afsahu minni lisanan, dia lebih fasih lisannya daripada saya. Harun lebih fasih bicaranya dibanding Nabi Musa. Tapi para ulama sepakat, Nabi Musa lebih berilmu, dan Nabi Musa lebih afdal dibandingkan Nabi Harun alaihissalam. Maka bukan menjadi tolak ukur semata seorang yang lebih fasih, lebih pandai bicara, lebih pandai khutbah, itu lebih berilmu. Ada kalanya di sana banyak ulama yang mereka belum bicara, yang mereka belum, namun justru pandangan mereka jauh ke depan. Karena kalau ini saya sampaikan, nanti madrotnya A, B, C, D. Nanti. Bukan berarti kita sembunyikan ilmu lah, namun kita bertahap dan kita tunda. Namun ketika setiap orang di zaman sekarang semua memposting, semua bicara, bahkan seorang ulama disandingkan dengan seorang siswi SMP, menurut saya kacau terjadinya. Tapi, maka dulu, dan ini termasuk perkara yang penting, salafun salih, dan disebutkan di sana di antara tanda-tanda ilmu nafi', tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Bukan tujuan untuk menyampaikan ini kehebatan saya, namun tujuannya adalah supaya kebenaran bisa diterima oleh orang. Apakah saya yang menyampaikan atau orang lain yang menyampaikan? Dan bagaimana kita diajari dalam hadis Ummu Sunnah, Jibril alaihissalam datang hendak mengajari para sahabat ajaran agama, rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Tapi bukan Jibril datang langsung ngajari mereka, langsung nyerobot taklimnya Rasulullah SAW. Lah, malaikat Jibril datang bertanya, yang biasa menyampaikan Rasulullah SAW, yang biasa diterima dakwanya adalah Rasulullah SAW di situ. Jibril dengan bahasa bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, ya Muhammad, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang ini, tentang itu. Rasul menjawab. Dan Rasul pun juga berterima kasih dan tahu. Kalian tahu siapa yang tanya tadi? Kemudian dia pergi. Dalika Jibril. Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki, duduk di majelis, kemudian dia pergi. Dalam keadaan orang enggak ada yang kenal, pakaian putih bersih dan seterusnya, sebagaimana hadis yang masyhur. Maka di situ Jibril alaihissalam, kata Rasul, atakum yu'allimukum amradinakum, dia datang sengaja untuk mengajari urusan agama kalian. Tapi bukan Jibril datang langsung mengajari. Ketika memang dibutuhkan, dipersilakan, alhamdulillah. Namun bukan berarti demikian selalu kebenaran itu harus saya yang nyampaikan. Harus bukan hanya supaya bisa diterima dakwah, tapi juga supaya saya dipuji, supaya nampak saya yang lebih hebat dari fulan. Bukan itu tujuan dakwah. Namun bagaimana supaya bisa diterima? Kalau sudah berjalan dakwah, alhamdulillah kita bantu apa yang bisa. Dan bukan saya harus dijadwal, saya harus di situ ada, saya harus bisa tampil dan terlihat. Dan banyak di situ fadilah, fadlul ilmi salaf alal khalaf, yang banyak kita pelajari. Dan salah satu, ini termasuk pokok penting, tanda ilmu bermanfaat adalah menunjukkan pelakunya al-harab ala dunia, lari dari fitnah dunia, termasuk fitnah dunia adalah kepemimpinan, popularitas, dan demikian pula pujian. Seseorang menyampaikan dan mencari ilmu bukan untuk pujian, bukan untuk popularitas, dan bukan pula untuk keduniaan, namun kalau ternyata dia diberi oleh Allah hal-hal tersebut, dia pun khawatir dan dia banyak istighfar, jangan-jangan itu istidraj, jangan-jangan itu bisa jadi beban berat bagi saya besok, banyak-banyak istighfar. Dan demikian ini mereka mengajari kita, para salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para sahabat Turman bin Auf, para imam, Imam Ahmad dan yang lainnya, Allah ta'ala alam suhab. Maka sebagai penutup, kita butuh tentang ilmu, dan kita butuh tahu bagaimana ilmu taib yang benar Al-Quran wa hadith dengan pemahaman pendahulu kita dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sebelumnya adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka terus kita belajar ilmu, karena itu lebih kita butuhkan, lebih-lebih di zaman sekarang banyak kasus, banyak persengketaan, kita butuh ilmu syar'i yang sesungguhnya, dan jangan kemudian antipati ataupun kapok dengan ilmu syar'i. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.